السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Muslim, Kitabul Fadail, bab yang ke-12, ya, yang berbunyi babu kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. أجود الناس كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير من الريح المرسلة. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling dermawan, ya, dalam kebaikan, lebih dari angin yang berhembus, lebih dari angin yang berhembus atau angin yang dikirimkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk membawa kebaikan yang meliputi segala kebaikan. Nabi SAW kedermawanannya lebih dari itu. Inilah bab yang ke-12. Nabi SAW adalah orang yang lebih dermawan daripada angin yang berhembus dalam hal kebaikan. Ini salah satu dari keutamaan Nabi kita Muhammad SAW dari sekian banyak keutamaan-keutamaan beliau. Ya. Hadis yang pertama nomor 5958, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Mansur bin Abi Muzahim qala haddatsana Ibrahim yani bin Sa'ad an Az-Zuhri قال حاء وحدثني أبو عمران محمد بن جعفر بن زياد واللفظ له قال أخبرنا إبراهيم عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في شهر رمضان إن جبريل عليه السلام كان يلقاه في كل سنة في رمضان حتى ينسلخ فيعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. Ini hadis yang luar biasa, hadis Abdullah bin Abbas, anak paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair, adalah manusia yang paling jud, yang paling dermawan, yang paling pemurah dalam memberikan kebaikan. Ya. Ajwadan nasi bil khair. Kemudian wa kana ajwada ma yakunu fi syahri ramadhan. Dan adalah beliau lebih dermawan lagi pada bulan Ramadhan. Ajwada ma yakun, ya, kedermawanannya begitu tinggi di bulan Ramadhan. Dia sudah terlalu dermawan atau sudah sangat dermawan, ya, Tetapi di bulan Ramadan kedermawanannya meningkat dan naik. Ya, ajwada ma yakun, ya, kedermawanan yang tidak terhingga di bulan Ramadan. Ya. Inna Jibril, sesungguhnya Jibril alaihi salam, malaikat, kana yalqahu, adalah dia menemuinya, fi kulli sanatin fi Ramadan. Menemuinya, itu Nabi SAW, pada setiap tahun di bulan Ramadan. Ya. Di bulan Ramadan. Dan itu sebagaimana dalam riwayat yang lain, di bulan Ramadan tersebut, Malaikat Jibril menjumpainya setiap malam. Fi kulli laylah. Ya, di bulan Ramadan, Malaikat Jibril setiap malam menjumpai Nabi SAW. Hatta yansalikha, sehingga berakhir Ramadan, faya'ridu alaihi Rasulullah SAW al-Quran. Nabi SAW menghadapkan kepada Malaikat Jibril Al-Quran, maksudnya membacakan. Ya. Fa'idha laqiyahu Jibril, maka apabila Malaikat Jibril menjumpainya, kana Rasulullah SAW ajwada bil khairi minar rihil mursalah. Adalah Nabi SAW lebih dermawan daripada angin yang dikirimkan. Ya, yang membawa kebaikan, membawa kemaslahatan untuk semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini bunyi hadisnya, dan yang berkenaan dengan bab kita seluruhnya dari awal sampai akhir. Ya, dari awal sampai akhir menjelaskan tentang kedermawanan Nabi yang sangat tinggi tingkatnya, dan itu semakin tinggi di bulan Ramadan. Ya, semakin tinggi di bulan Ramadan. Ada beberapa catatan penting yang kita ambil dari penjelasan Abdullah bin Abbas ini tentang kedermawanan Nabi yang luar biasa. Yang pertama, ya, tentu tentang kedermawanan Nabi yang tidak ada tandingannya. Sepanjang tahun beliau paling dermawan. Dan kedermawanan itu semakin tinggi di bulan Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya anjuran, ya, disunahkannya untuk menambah tingkat kedermawanan di bulan Ramadan. Apalagi yang di bulan yang lainnya tidak dermawan, tentu di bulan Ramadan sangat dianjurkan untuk bersifat dermawan. Ya, karena memang bulan Ramadan bulan kedermawanan. Nabi yang sudah terlalu dermawan di bulan-bulan yang lain, bila mana datang Ramadan, kedermawanannya semakin tinggi. Ya. Adanya anjuran dan disunnahkannya untuk mempertinggi tingkat kedermawanan di bulan Ramadan. Dan ini yang berlaku pada setiap kaum muslimin. Ramadan itu bulan yang luar biasa. Momentumnya ibadah, momentumnya sedekah, momentumnya kedermawanan yang luar biasa. Kita merasakan, kita melihat betapa bersemangatnya kaum muslimin dalam hal kedermawanan di bulan Ramadan. Di mana-mana. Ya. Dan yang paling kita lihat adalah di kota Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kedermawanan kaum muslimin yang luar biasa, terutama memberikan perbukaan untuk orang-orang yang berpuasa. Ya. Tidak akan kita lihat seperti itu di mana-mana. Bagaimana orang berebutan untuk memberi. Berebut untuk memberi. Bukan berebut untuk menerima, tetapi berebutan untuk memberi. Ya. Sarana berbuka untuk membukakan orang-orang yang berpuasa. Berebutan. Ya. Dan Masjid Nabawi itu penuh. Bukan hanya di dalamnya, di luarnya. Di dalam, ini sudah hal yang biasa. Tidak ada tempat, tidak ada celah untuk duduk. Ya. Semua tempat terbentang makanan berbuka untuk orang-orang yang berpuasa. di luar seluas halaman Masjid Nabawi penuh oleh persediaan makan untuk orang berbuka. Luar biasa. Dan kedermawanan sedekah, infak yang juga luar biasa, ini kita juga merasakan di sana. Bagaimana orang-orang menyempatkan memperbanyak sedekahnya, meningkatkan sedekahnya di bulan Ramadan. Dan di tempat kita ini, bagaimana kaum muslimin luar biasa di bulan Ramadan, ya, menghadapnya kepada sedekah. Ya, bagaimana mereka begitu royal bersedekah di bulan Ramadan, memberikan hartanya untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dianjurkan karena Nabi SAW melakukannya. Wa kana ajwada ma yakun fi Ramadan. Itu yang kedua. Yang ketiga, meningkatkan kedermawanan ketika berjumpa dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang saleh. Nabi SAW ketika setiap malam bertemu dengan Malaikat Jibril, dan Malaikat Jibril makhluk Allah yang mulia, yang bertakwa, yang saleh. Ya, Nabi SAW meningkatkan kedermawanannya. Ini juga catatan yang diambil dari hadis ini. Ketika kita berjumpa dengan orang-orang saleh, maka kedermawanan juga perlu kita tingkatkan. Berikutnya, disunnahkannya memudarasah Al-Quran di bulan Ramadan. Ya, mudarasah itu membaca dan mempelajari. Mudarasah mempelajari. Bukan hanya sekedar membaca, ya. Ini yang dimaksud dengan mudarasatul Al-Quran. Fayudarisuhul Al-Quran. Nabi membaca dan Malaikat Jibril kembali memuraja'ah, mengulang-ulangi, ya, tadabbur Al-Quran dengan Nabi SAW. Ini hal-hal yang berkenaan dengan hadis ini. Dan dia menjelaskan tentang tingkat kedermawanan Nabi kita Muhammad SAW. Baik di luar Ramadan, apalagi di bulan Ramadan. Tingkat kedermawanan Nabi ketika berjumpa dengan orang-orang atau orang-orang saleh atau orang-orang yang bertakwa. Ya. Ini juga merupakan hal yang penting untuk kita terapkan dalam kehidupan. Hadis yang berikutnya, hadis yang kedua, 5959. Ya. Imam Muslim mengatakan, wa haddatsanahu Abu Quraib qala haddatsana Ibnu Mubarak an Yunus qala ha'un wa haddatsana Abdu Ibnu Humaidin قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد نحوه. Ya, dari Zuhri sampai ke Abdullah bin Abbas, ya, perawi hadis yang tadi itu sama dengan sanad yang sebelumnya, sementara dari Zuhri ke Imam Muslim, ya, bercabang, ya, berbeda-beda jalur sanadnya, sementara bunyi hadisnya sama, nahwahu, senada dengan hadis sebelumnya, menjelaskan tentang sifat kedermawanan Nabi yang sangat luar biasa, yang wajib, yang mesti dicontoh oleh orang yang mencintainya, ya, dan oleh orang yang mengaku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa catatan sebagaimana yang telah kita sampaikan tadi pada halaman 797. Di dalam hadis ini terdapat banyak pelajaran. 1, 2, 3, 4. Sebagaimana yang tadi telah kita sebutkan. Kemudian tadi saya lupa mengingatkan untuk bab sebelumnya, bab yang ke-11. Ada juga yang perlu dibaca terjemahannya, 793. Di dalam penggalan hadis di atas terdapat beberapa pelajaran yang berharga. Ya. Di antaranya keterangan tentang sifat pemberani yang dimiliki Nabi, di mana beliau segera keluar menuju tempat yang disangka telah didatangi musuh sebelum orang lain keluar. Ya. Hal itu beliau lakukan untuk memeriksa keadaan kota Madinah. keterangan tentang keberkahan dan mukjizat yang dimiliki Nabi. Kuda Abu Talha yang lamban, ya, ketika ditunggangi oleh Nabi, dipinjam oleh beliau untuk mengejar sumber suara tersebut, ternyata dengan mukjizat Nabi bisa berlari kencang. Ya. Kemudian seseorang boleh berusaha mencari berita tentang keberadaan musuh tanpa ditemani orang lain. Ya, tentu dengan keberanian yang hakiki. Kemudian 4, boleh melakukan transaksi pinjam-meminjam. Ini terjadi antara Nabi dengan Abu Talha. Ya. Boleh berperang dengan menunggang kuda pinjaman. Seperti yang dilakukan oleh Nabi. Karena dia mengejar suara teri untuk berperang. Karena suara musuh. Anjuran untuk menggantungkan pedang di leher. Ya. Untuk diletakkan di punggung, di leher. Ya. Ini juga. 7, anjuran untuk memberitakan kabar gembira kepada orang yang tidak ada sesuatu yang membuat mereka takut. Ini yang mungkin yang perlu kita catat. Menenangkan orang. Ini disunnahkan. Menyebarkan ketenangan. Atau mengamankan. Menanamkan rasa aman kepada orang banyak. Dan ini lawannya yang berdosa besar adalah menanamkan rasa takut. Menakut-nakuti. Menyebarkan berita-berita dusta yang membuat orang khawatir. Ini bertentangan dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sangat luar biasa. Ya. Ketika orang dengan mudahnya menyebarkan kabar yang tidak ada, tidak diketahui benar atau salahnya. Yang akibatnya orang merasa khawatir, takut. Orang tidak nyaman, orang tidak aman, orang cemas. Ini dosa besar. Ya. Ini merupakan dosa besar. Ya, menyakiti kaum muslimin. Ya, apalagi berita-berita hoax yang tidak ada tidak ada dasarnya, kemudian membuat orang merasa cemas. Ini bertentangan dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kembali ke pelajaran kita bab yang ke-12 tadi dengan mengingatkan bacaan nomor halaman 797 tentang catatan penting dari hadis yang telah kita pelajari tadi. Tentang kedermawanan Nabi SAW. Ya. Bab yang ke-13. Yang berbunyi. Kana Rasulullah SAW ahsanan nasi khuluqan. Ini juga keutamaan Nabi ya. Kita kan berbicara tentang kitab Al-Fadail. Kita masih pada pembahasan tentang keutamaan-keutamaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara keutamaannya adalah beliau adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Ahsanan nas khuluqan. Ya, manusia yang paling baik akhlaknya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita baca hadisnya, hadis yang pertama 5960. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan haddathana Sa'id ibn Mansur wa Abu Rabi' qala haddathana Hammad ibn Zaid an Thabitin al-Bunani. An Thabit al-Bunani an Anas ibn Malik radhiyallahu an qal, hadis Anas pelayan Nabi, ya, qal خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين. Kata Anas bercerita, saya membantu atau melayani Nabi, menjadi pelayan Nabi selama 10 tahun. Ini pengalaman kerja yang luar biasa. Ya. Dia melayani Nabi selama 10 tahun. Wallahi. Ini pernyataan-pernyataan yang beliau keluarkan menjelaskan tentang pribadi Nabi yang dia dapatkan selama 10 tahun. Ya. Wallahi, demi Allah, kata Anas, ma qala li uffan qattu. Selama 10 tahun itu, dia tidak pernah sama sekali mengucapkan kata-kata uff. Itu celaan, teguran dengan kata-kata. Ya. Ini teguran yang paling ringan. Teguran yang paling ringan yang diumpamakan oleh Allah dalam Al-Quran. Imma yablughanna indakal kibara ahadu. Tentang orang tua. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma. Aw kilahuma fala taqul lahuma uff. Ya, kata-kata ah. Ya, kata-kata tidak suka kepada kedua orang tua ketika mereka atau kecewa dengan kedua orang tua ketika mereka sudah lanjut usia dan mengurusi mereka, tiba-tiba keluar kata-kata ah. Uff. Dan diumpamakan ini ungkapan yang paling ringan. Ya, yang disebutkan oleh Allah. Kalau itu saja tidak dibenarkan, apalagi yang di atasnya. Maka demikian juga, kalau kata-kata yang seringan itu tidak pernah didengar oleh Anas dari Nabi, apalagi yang di atasnya. Kata-kata ah saja untuk menegur Anas yang menjadi yang melayaninya selama 10 tahun itu tidak terdengar oleh Anas radhiyallahu ta'ala. Wala qal, dan saya juga tidak ya mendapatkan dia beliau mengatakan li kepada saya li syai'in kepada tentang sesuatu lima fa'al takadha. Kata-kata kenapa kamu lakukan ini? Kan biasanya ini semacam teguran. Kenapa kamu lakukan? Misalnya ada hal-hal yang salah, kan wajar dikatakan kenapa kamu kerjakan. Tapi itu tidak pernah didengar oleh Anas dari Nabi SAW. Wahalla fa'alta atau wahala fa'alta kada. Ini kata-kata sebaliknya. Kenapa kamu tidak lakukan? Kalau yang tadi melakukan pekerjaan yang mungkin ya salah, tetapi Nabi tidak menegurnya dengan kata-kata kenapa kamu lakukan. Yang sekarang wahalla fa'alta kada, dia tidak melakukan pekerjaan atau perbuatan yang semestinya dilakukan oleh beliau, oleh Anas. Ya. Lalu Nabi SAW bertanya, kenapa kamu tidak kerjakan? Ya. Kenapa kamu tidak kerjakan pekerjaan ini? Seharusnya kamu lakukan. Nah, ini tidak pernah didengar oleh Anas dari Nabi. Teguran-teguran yang sangat ringan. Bahasanya sangat ya sangat sopan. Ya. Itu pun tidak pernah terdengar oleh Anas bin Malik dari Nabi SAW. Lihat, ini gambaran kata simbol ukuran betapa sempurnanya akhlak Nabi. Kata-kata yang teguran-teguran yang ringan dan sederhana itu yang pantas diucapkan oleh seorang kepada pembantunya, kepada pelayannya, pantas sekali. Apalagi pelayannya bukan 1-2 hari dia melayani, selama 10 tahun tidak pernah sama sekali terdengar kata-kata ah sebagai teguran, atau kata teguran dengan mengatakan kenapa kamu lakukan itu untuk perbuatan atau pelanggaran, kenapa kamu tidak melakukan ini untuk ketika Anas tidak melakukan pekerjaan yang semestinya dilakukan. Tidak pernah didengar oleh Anas bin Malik. Itu bukan 1-2 hari. Selama 10 tahun. Ya. Sampai di situ bercerita Anas. Kemudian Zada Abu Rabi'. Abu Rabi' ini salah satu dari perawi, gurunya Imam Muslim. Tadi Imam Muslim meriwayatkan dari dua orang guru. Yang pertama Sa'id bin Mansur. Yang kedua Abu Rabi'. Ada tambahan dari gurunya yang kedua ini. Laisa mimma yasna'uhu al-khadim. Itu kata-kata yang tidak didengar oleh Anas. Nabi mengatakan kepadanya, kenapa kamu lakukan? Maksudnya adalah sesuatu yang tidak boleh dikerjakan, dilakukan oleh seorang pembantu. Tapi dilakukan oleh Anas. Nabi tahu. Ya, Anas misalnya melakukan pelanggaran dengan mengerjakan pekerjaan yang tidak boleh. Nabi tahu, tetapi Nabi tidak menegurnya dengan teguran yang sangat, yang paling minimal. Kenapa kamu kerjakan itu, nak? Kan bisa saja. Tapi kata-kata kenapa itu tidak pernah didengar oleh Anas. Walam yadhkur qawlahu wallah. Ini perbedaan yang lain. Bahwa di pangkalnya tidak ada sumpah. Ya. Di riwayat Abu Rabi ini tidak ada sumpah. Dia langsung mengatakan, ma qala li uffan qattu, tanpa ada wallah. Ini tidak berpengaruh kepada kandungan hadis. Walaupun dengan adanya sumpah ini menunjukkan penekanan bahwa Anas sama sekali tidak pernah mendengarkan teguran-teguran yang lembut tadi. Ya. Yang paling ringan teguran yang paling ringan uf, atau kata-kata celaan yang paling ringan uf, atau ah, eh misalnya. Kemudian untuk perbuatan-perbuatan yang seperti tadi, kenapa kamu kerjakan? Untuk perbuatan yang dikerjakan oleh Anas padahal tidak boleh dilakukan, kenapa kamu tidak kerjakan? Untuk pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh Anas tapi dia tinggalkan, dia tidak kerjakan. Ya, itu semuanya tidak pernah didengar oleh Anas dari Nabi SAW, dan ini sebagai gambaran betapa sempurnanya kemuliaan akhlak Nabi SAW. Ya, wajar memang. Ya, majikan kepada pembantunya, orang tua kepada anaknya, wajar. Tetapi itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Hadis yang kedua, 5961, Imam Muslim mengatakan, wa haddatsanahu Syaiban bin Farrukh qala haddatsana Salam bin Miskin qala haddatsana Thabit al-Bunani an Anas. Ya, ini jalur yang baru, jalur sanad yang baru dibawakan kembali oleh Imam Muslim melaluinya hadis Anas tadi tentang akhlak Nabi, tentang akhlak Nabi. Tidak pernah beliau mendengar kata-kata ah, kata-kata yang seperti tadi, teguran-teguran yang lunak, yang lembut, yang halus, tidak pernah didengar oleh Anas dari Nabi SAW. Padahal dia berhubungan melayani Nabi itu bukan dalam waktu yang singkat. Mungkin satu hari, ya bisa jadi. Satu hari tidak terdengar, dua hari, tiga hari, satu minggu. Tetapi ini 10 tahun. Bisa jadi Anas yang masih kecil melakukan pekerjaan-pekerjaan yang salah. Dan memang terjadi, nanti akan kita temukan bagaimana Anas melakukan pelanggaran. Tetapi dia tidak mendengarkan kata-kata teguran itu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang berikutnya, 5962, Imam Muslim mengatakan, wa haddatsana Ahmad ibn Hanbal. Ini menunjukkan bahwa beliau berguru kepada Imam Ahmad. Ini gurunya, Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal Syaibani, Imam Mazhab. Ya, urutan yang ketiga. Yang keempat, Abu Hanifa, Malik, Syafi'i dan Imam Ahmad. Dan Imam Muslim berguru kepada Imam Ahmad. Di sini mengambil hadis dari Imam Ahmad dan menunjukkan juga bahwa Imam Ahmad adalah seorang ahli hadis, seorang perawi hadis. Ya, bahkan dia punya kitab hadis yang besar. Sebagaimana Imam Malik juga ahli hadis. Dan dia di sini banyak riwayatnya dibawakan oleh Imam Muslim. Tetapi tentu dengan perantara. Ya, kalau di sini dia gurunya langsung, sementara Imam Malik perantara. Ada Imam Malik itu pada tingkatan kakek gurunya. Imam Muslim gurunya, kemudian Imam Malik. Ya, karena memang dari sisi urutan saja, Imam Ahmad yang terendah, yang keempat, sementara Imam Malik yang kedua. Ya, Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i. Gurunya Imam Syafi'i. Ahmad bin Hanbal wa Zuhair bin Harbin jami'an an Ismail wal lafdhu li Ahmad qala haddathana Ismail bin Ibrahim qala haddathana Abdul Aziz an Anas radhiyallahu ta'ala an qala. Kata Anas, lamma qadima Rasulullah SAW al-Madinah. Tatkala Nabi SAW sampai di Madinah. Ketika hijrah. Akhadha Abu Talhata biyadi. Abu Talha memegang tangan saya, membawa saya. Ya, fantalaqa bi, membawa saya. Ila Rasulullah SAW, menjumpai Nabi. Jadi Anas ini, ketika Nabi sampai di Madinah hijrah, beliau masih berumur 10 tahun. Anak-anak, masih anak-anak. Nah, makanya Abu Talha, bapak tirinya. Abu Talha ini ayah tirinya, suami ibunya, Ummu Sulaim. Ya. Abu Talha membawa, Abu Talha yang tadi kudanya dipinjam oleh Nabi. Ya, di situ juga Anas yang bercerita bahwa Nabi meminjam kudanya yang lamban untuk mengejar sumber suara yang menggemparkan. Suara senjata, suara dentuman misalnya. Dikhawatirkan musuh menyerang, maka Nabi meminjam kuda Abu Talha. Dia ini, Abu Talha ayah tiri Anas bin Malik. Abu Talha memegang tangan saya, membawa saya menjumpai Nabi. Ya. Faqala ya Rasulullah, kata Abu Talha, wahai Rasulullah, inna Anasan gulamun kayyisun. Ini pujian seorang ayah tiri kepada anak tirinya. Ya. Sesungguhnya Anas ini seorang anak yang sangat cerdas, pintar. Ya. Falyakhdumka, maka jadikanlah dia pembantumu. Falyakhdumka, hendaklah dia melayanimu. Ya. Melayanimu. Ini awal mula Anas berjumpa dengan Nabi dan menjadi secara resmi menjadi pelayan Nabi. Setibanya Nabi di Madinah. Ya. Falyakhdumka, maka hendaklah dia melayanimu. Qal, kata Anas setelah itu, فَخَدَمْتُهُ فِي السَّفَارِ وَالْحَضَرِ, maka saya melayani Nabi, menjadi pembantu Nabi di waktu safar dan di waktu hadar. Maksudnya ketika mukim. Ketika tidak safar, Nabi melayani, Anas melayani Nabi SAW radhiyallahu ta'ala, dan begitu juga ketika safar. Nabi safar, dia ikut untuk melayani Nabi SAW. Bentuk pelayanannya menyediakan kebutuhan-kebutuhan Nabi. Menyediakan air untuk bersuci, untuk apa, untuk istinja, melindungi Nabi ketika buang air, atau untuk qada'ul hajah, ya, menutupi, menyediakan air untuk itu semua, untuk berwudu, mempersiapkan alas kaki Nabi, ya, sendal Nabi. Dan ini dilakukan oleh Anas dan sahabat-sahabat yang lain, Jabir bin Abdullah dan yang lain-lainnya. Wallahi, demi Allah, kata Anas, ma qala li li syai'in sana'tuhu lima sana'ta hadha. Lima sana'ta hadha hakadha. Demi Allah, ya, dia tidak pernah mengatakan kepada saya, untuk sesuatu yang saya perbuat, ya, perkataannya, kenapa engkau lakukan ini dengan cara seperti ini? Misalnya pekerjaannya tepat, cuma dia melakukan pekerjaannya, cuma tidak tepat. Ya, tidak sesuai yang diinginkan oleh Nabi. Namun Nabi tidak pernah mengungkapkan kata-kata itu kepada Anas. Bukan berarti dia menyimpan-nyimpan. Tidak. Memang Nabi SAW tidak menegurnya. Membiarkan saja. Ya. Dengan hati yang lapang. Ini menunjukkan akhlak Nabi SAW. Wala li syai'in lam asna'hu. Dan juga bukan untuk tidak untuk perbuatan yang saya tidak kerjakan. Lima lam tasna' hadha hakadha. Kenapa kamu tidak kerjakan ini begini? Tidak ada teguran-teguran yang seperti itu diperdengarkan oleh Nabi kepada Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala. Ya, hampir sama sebenarnya dengan hadis sebelumnya. 5963 Imam Muslim mengatakan, haddathana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah wa ibnu Numair. Ya, qala haddathana Muhammad ibn Bishr, qala haddathana Zakariya, qala haddathani Sa'id wa huwa ibn Abi Burdah an Anas radhiyallahu anhu qala khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 9 sinin. Fama a'lamuhu qala li qattu lima fa'alta kadha wa kadha wa la aba alayya shay'an qattu. Ya. Di sini Anas mengatakan bahwa dia telah melayani Nabi selama 9 tahun. Yang tadi berapa? 10 tahun. Ya. Ini sebenarnya tidaklah bertentangan. Karena inilah kebiasaan. Kita pun demikian, ya. Kita pun demikian. Dan orang Arab juga demikian. Dia sebenarnya 9 tahun sekian. Ya. 9 tahun, karena memang Nabi SAW 10 tahun pas di Madinah, lalu meninggal dunia. Ya, lalu meninggal dunia. Dan mulainya Anas menjadi pelayan Nabi itu setelah beberapa lama di Madinah, bukan langsung. Setelah beberapa bulan di Madinah, berarti masa Anas menjadi pelayan Nabi itu 9 tahun sekian. Atau 9 tahun, 5 bulan misalnya. Ya. Nah, jadi ketika dikatakan 9 bulan, ini yang diambil adalah tahunnya saja. Sementara bulannya Apabila dibilang 9 tahun, berarti yang diambil tahunnya, bulan yang lebih itu tidak disebutkan. Ya. Atau dengan, kalau yang lebih, tepatnya adalah 9 tahunan. Ya, kalau ungkapan 9 tahunan, berarti ada kelebihannya. Orang Arab juga demikian. Ya, dia mengatakan 9 tahun, tetapi kan lebihnya ada beberapa bulan. Ketika dia menceritakan itu 10 tahun, dia melengkapi yang bulan itu menjadi 10 tahun. Ya. Bukan berarti dia pas 10 tahun, tetapi hampir 10 tahun. Tapi diungkapkan juga dengan 10 tahun. Ini banyak sekali dalam hadis. Ya. Makanya antara ungkapan 9 tahun di sini dengan 10 tahun di sana, itu tidaklah bertolak belakang atau bertentangan. Tidak bertentangan, maksudnya adalah 9 tahun lebih. Ya. Tapi kelebihan yang bulannya itu, misalnya di 9 tahun 10 bulan, ya, dia tidak sebutkan karena itu dalam hitungan bulan tidak lengkap jadi setahun. Maka diambilnya 9 tahun saja. Sementara yang di sana, dia menutupi, menyatakan bahwa hampir 10 tahun. Nah, itulah masa Anas berkhidmat kepada Nabi SAW. Jadi, ungkapan ini berbeda, yaitu yang satu 9 tahun, yang satu 10 tahun, dan itu tidak bertentangan karena memang yang dimaksud dengan 9 tahun ini adalah mengambil hitungan tahunnya. Sementara bulan yang lebih itu tidak diambil. Sementara 10 tahun menjadikan karena memang bulannya itu lebih banyak, ya, lebih banyak disatukan saja dipenuhkan saja menjadi 10 tahun. Walaupun tidak sampai 10 tahun. Misalnya dia 9 tahun 10 bulan, 8 bulan lebih dari separuh tahun atau setengah tahun. Ini maksudnya. Wallahu ta'ala alam. Sementara pernyataan Anas sama tadi, ya, tidak pernah mendengar kata-kata yang kata-kata teguran atau ungkapan marah, ya, dari Nabi SAW sama sekali. Berikutnya 5964, kata Imam Muslim, haddathani Abu Ma'nin Ar-Raqashi Zaid ibn Yazid qala akhbarana Umar ibn Yunus قال حدثنا إكرمة وهو ابن عمار قال إسحاق قال أنس رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا hadis-hadis yang telah kita baca tadi itu tidak ada pernyataan tegas dengan ungkapan ini bahwa Nabi adalah manusia yang paling indah akhlaknya. Tetapi di sana, dalam hadis-hadis yang kita baca, itu menjelaskan tentang indahnya akhlak. Tidak mengungkapkan kata-kata ini dan itu sebagai teguran kepada seorang pelayan. Itu saja. Sementara yang di sini, ungkapan yang tegasnya. Karena Rasulullah SAW, min ahsanin nasi khuluqan. Manusia yang paling indah akhlaknya. Fa'arsalani yauman. Ini salah satu perbuatan Anas yang meninggalkan perintah Nabi atau tidak mengerjakan apa yang disuruh oleh Nabi. Ini contohnya. Ya, sebelum menyebutkan contoh ini, Anas mengatakan bahwa Nabi SAW manusia yang terbaik akhlaknya, lalu dia mengatakan, fa arsalani yauman, suatu hari dia mengirim atau menyuruh saya untuk melakukan sebuah pekerjaan. Fa arsalani yauman li haja. Dia suruh saya pergi untuk melakukan sebuah kebutuhan. Fakultu, wallahi la adhab. Dalam hati saya mengatakan, saya tidak akan pergi. Ya. Artinya memang dalam hatinya dia tidak ingin mengerjakannya. Wa fi nafsi an adhaba. Ya. Lima amarani bihi nabiyullah SAW. Ada keraguan, ada dialog di dalam jiwanya, kerjakan atau tidak kerjakan. Karena memang dia, karena selama itu, anak kecil namanya, ini bukan orang dewasa. Dia masih anak-anak, 10 tahun. Ya. Bisa jadi belasan tahun umurnya. Itu kan termasuk anak-anak. Ya. Dia berpikir, saya cobalah untuk tidak mengerjakan perintah Nabi. Karena selama ini saya tidak pernah mendengarkan teguran dari dia. مكان، وفي نفسي، كتب بلال، فقلت والله لا أذهب، وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم. فخرجت، dia pun pergi keluar ya. حتى أمر على سبيان، hingga saya melewati perkumpulan anak-anak kecil، anak-anak ya sedang bermain-main. وهم يلعبون في السوق، mereka sedang bermain-main di pasar ya. Jadi Anas ikut bermain dengan mereka. Ikut bermain dengan mereka. Fa idza Rasulullah SAW qad qabada bi qafaya min wara'i. Ketika saya sedang asyik main tentunya, saya, maka tiba-tiba Nabi SAW telah memegang atau memegang tengkuk saya dari arah belakang, memegang pundaknya, tengkuknya. Fa nadhartu ilaihi wa huwa yadhhak. Ya, saya lihat kepadanya dan ternyata dia tertawa. Nabi SAW. Faqala ya Unais. Lalu dia mengatakan, wahai Anas. Ini panggilan luar biasa. Ya. Namanya kan Anas. Tetapi dikatakan oleh Nabi Unais. Ini panggilan sayang. Ya. Panggilan sayang. Merubah. Ini dalam bahasa Arab namanya tasghir. Ya. Tasghir dari Anas, Unais. Ya. Wahai Unais, adhahabta haitsu amartuka? Apakah engkau sudah pergi ke mana yang saya suruh tadi? Qala qultu na'am ana adhhab ya Rasulullah. Saya jawab, iya, sekarang saya pergi. Ya, sebelumnya dia masih bermain, masih melihat-lihat dan menonton orang anak-anak bermain, tapi ketika ditanya Nabi dia mengatakan, iya, sekarang saya pergi. Ya. Qala Anas, wallahi laqad khadamtuhu tis'a sinin. Setelah menyebutkan cerita tadi, Anas mengatakan lagi, demi Allah saya telah melayani Nabi selama 9 tahun. Ma alimtuhu qala li syai'in sana'tuhu lima fa'alta kaza wa kaza aw li syai'in taraktuhu halla fa'alta kaza wa kaza. Ya, ini penjelasan seperti tadi. Dia tidak, saya, demi Allah saya tidak pernah mendengar dia mengatakan kepada saya untuk perbuatan yang saya kerjakan, padahal saya tidak boleh kerjakan, kenapa kamu kerjakan ini? Ya. Dan tidak pula mengatakan kepada saya untuk pekerjaan yang saya kerjakan, perbuatan yang saya lakukan, sebenarnya saya tidak boleh mengerjakannya, melakukannya. Dia tidak mengatakan, kenapa kamu lakukan ini nak? Tidak pernah saya dengar dari Nabi SAW. Luar biasa. Ya. Cerita Anas tentang akhlak Nabi. Dan ini kalau yang bercerita itu melayani beliau hanya 1-2 hari, tentu tidak terlalu menarik. Tetapi ini Anas dengan cerdasnya mengatakan, saya melayaninya 9 tahun atau dalam riwayat tadi 10 tahun. Waktu yang sangat lama. Bisa jadi orang ya dalam suatu saat akan merasakan, akan melakukan pelanggaran-pelanggaran dan akan ada teguran. Tetapi itu tidak pernah didengar oleh Anas dari Nabi SAW. Hadis yang terakhir di bawah bab ini, 5965, Imam Muslim mengatakan, wa haddatsana Syaiban ibn Farrukh wa Abu Rabi' qala haddatsana Abdul Warith an Abi Tayyah an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan. Ya. Ini apa? Ungkapan yang sangat tegas dari Anas bahwa Nabi SAW manusia yang paling dermawan akhlaknya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, itulah hadis-hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu yang telah melayani Nabi lebih dari 9 tahun. Ya, lebih dari 9 tahun. Dan apa yang beliau katakan ini bukan mengambil muka. Dan ini beliau ceritakan setelah Nabi meninggal dunia. Ya, setelah Nabi meninggal dunia, dia ungkapkan itu, dia ceritakan bagaimana dia selama 9 tahun lebih itu melayani Nabi. Dan mungkin ada banyak kesalahan, apalagi dia seorang anak. Seperti tadi, dia disuruh mengerjakan sesuatu, ternyata dia bermain-main atau menonton anak-anak bermain. Sampai Nabi SAW menyusulnya, saking lamanya. Nabi SAW menyusulnya, bisa jadi Nabi membutuhkan cepat. Ya, Nabi menyusulnya, ternyata Anas sedang menonton anak-anak bermain, maka Nabi SAW memegang pundaknya. dan dengan tertawa lagi dengan wajah yang luar biasa. Dan Anas ketika ditanya oleh Nabi SAW, apa kamu sudah lakukan pekerjaan yang tadi saya suruh? Kata Anas, iya sekarang. Iya. Dia tidak dusta, dia mengatakan sekarang. Ini pergi setelah Nabi menanyakan. Ya, ini luar biasa. Dan memang benar, ya, ungkapan Anas ini bukan ungkapan yang berlebih-lebihan, karena dia ceritakan bagaimana selama 10 tahun, hampir 10 tahun itu dia tidak mendengar kata-kata yang paling ringan. Tentu apa kata-kata yang paling buruk dari itu, yang lebih buruk itu tidak akan mungkin didengar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itulah pelajaran kita hari ini. Dua bab, ya. Yang pertama tentang kedermawanan Nabi SAW. Dua bab. Ya. Kemudian yang kedua tentang akhlak Nabi SAW. Dan ini sudah kita pelajari, ya, di dalam kitab yang pernah kita tamatkan di bulan Ramadan. Ya. Bukan tahun yang lalu, tahun ini, tapi tahun sebelumnya. Tentang kepribadian Nabi SAW. Sifat postur dan sifat akhlak Nabi SAW. Ya. Jadi di situ kita dapatkan bagaimana indahnya akhlak Nabi, sebagaimana indahnya jasadnya, tubuhnya. Tubuhnya sempurna, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tinggi dan tidak terlalu tinggi dan tidak rendah. Kemudian rambutnya juga, bidangnya, bahunya, kulitnya yang halus, keringatnya yang harum. Ya, ketampanannya yang luar biasa. Nabi SAW jenggotnya juga, dan bagaimana dia berjalan, ya, dengan ketawaduan yang luar biasa, seperti orang turun dari tempat yang tinggi. Dia menunduk jalannya, dan subhanallah, banyak, ya, ciri-ciri postur tubuh Nabi SAW diceritakan di sana. Dan para ulama sudah membukukan, ya, Imam Abu Isa Tirmidhi dan yang lainnya mengumpulkan ciri-ciri Nabi SAW. Asyama'ilul Muhammadiyah termasuk di sana, itu tentang Nabi secara menyeluruh dari bentuk tubuhnya dan akhlaknya. Kemudian banyak karangan-karangan yang lain, dan dari sini kita juga bisa mengetahui tentang kepribadian Nabi SAW dan keistimewaan-keistimewaannya. Dan bukan hanya ini, nanti akan ada hal-hal yang lain yang luar biasa dari Nabi kita Muhammad SAW. Semoga dengan pelajaran-pelajaran seperti ini menambahkan kecintaan kita kepada Nabi SAW, membuat cinta kita kepada beliau cinta yang benar, ya, cinta yang benar, cinta yang dibina, dibangun di atas ilmu yang benar, dan cara mencintainya pun juga dengan cara yang benar. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته